Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa mudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita kembali bisa mengadakan ta'lim. Pembahasan kita melanjutkan tentang urutan orang-orang yang mulia di umat ini. Yang pertama adalah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam, kemudian Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, dan kemudian Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Kita bacakan ucapan Syekh Ibn Utsaimin, wa afdalu haula'il arba'ati, dan yang paling afdal dari empat khalifah adalah Abu Bakrin, Abu Bakar Siddiq. Beliau orang yang paling afdal di empat khalifah yang ada. Thumma Umar, kemudian Umar. Kalimat kemudian itu memberikan makna bukan setara, tetapi berikutnya. Yang paling afdal, paling tinggi berarti. Berikutnya berarti di bawahnya. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Thumma Utsman, kemudian Utsman. Thumma Ali, kemudian Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini ya kaum muslimin, keyakinan kita sebagai umat Islam, sebagai ahli sunnah, yang menyelisihi dalam keyakinan ini adalah Syiah. Syiah. Lebih lagi Syiah Rafidhah. Mereka bukan hanya mengutamakan Ali di atas Abu Bakar dan Umar, bahkan mereka itu mengkafirkan Abu Bakar dan Umar. Perlu kita tahu, Syekh Shalal Fauzan dalam kitab Al-Ithaful Qari menyebutkan ciri khas seorang itu Syiah adalah mendahulukan Ali ibn Abi Thalib di atas sahabat Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Ini sudah tanda dia adalah apa? Pengikut Syiah. Dalam hal ini, keyakinan mereka menyelisihi keyakinan ahli sunnah. Keyakinan yang dulu di hadapan Rasul disebutkan oleh Ibn Umar. Disebutkan dalam hadis Ibn Umar radhiyallahu an, kunna nukhayyiru bainan nas, kami memilih di antara manusia yang ada di waktu itu, fi zamanin nabi, di zaman nabi masih hidup, kami katakan Hunukhair Abu Bakrin, kami mengatakan Abu Bakar adalah yang terbaik. Kami katakan itu di saat Rasul masih hidup. Artinya kalau itu salah akan ditegur. Kemudian kami katakan Thumma Umar, Thumma Utsman. Kalimat ini diucapkan oleh Ibn Umar dan sahabat-sahabat yang lainnya. Di zaman Nabi masih hidup, orang yang terbaik di tengah-tengah kami, Abu Bakar. Kemudian Umar, kemudian Utsman. Ini i'tiqad yang benar. Syiah menyelisihi akidah ini. Lebih lagi dari itu, mereka mengatakan Ali yang layak menjadi nabi, bukan Muhammad alaihissalatu wassalam. Jibril khianat. Yang seharusnya diberi wahyu adalah Ali, bukan Muhammad alaihissalatu wassalam. Ini sudah terlalu nemen. Syiahnya terlalu kental. Bahkan di antara mereka yang lebih ekstrim, mereka mengatakan Ali adalah Tuhan. Yang sekarang ini, Syiah yang sekarang ini adalah Syiah Rafidah yang menuhankan Ali. Sehingga ketika mereka dalam keadaan genting, yang mereka katakan adalah Ya Ali, madadtani. Wahai Ali, tolong aku. Wahai Ali, tolong aku. Itu mereka. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin kaum muslimin, di dalam keyakinan ini, Ahlus Sunnah menyatakan Abu Bakar yang terbaik, kemudian Umar, kemudian Utsman. Syiah menjadikan bagian dari rukun khutbah Jumatnya mereka melaknat Abu Bakar dan Umar. Dan mereka mengatakan Abu Bakar dan Umar dua berhala Quraisy. Sonamai Quraisy, kata mereka. Abu Bakar dan Umar adalah dua berhalanya kaum Quraisy. Ini Syiah la'antullah alaihim. Nah, Ahli Sunnah mengatakan Abu Bakar terbaik, kemudian Umar, kemudian Utsman. Rawahul Bukhari, hadis ini disebutkan Imam Bukhari. Disebutkan dalam matan kitab ini, dalam riwayat Abu Dawud, Ibnu Umar mengatakan, kunna naqul, kami katakan, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hayyun, dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup di tengah-tengah kami. Afdalu ummatin nabi ba'dahu, seafdal-afdal ummat nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah beliau adalah Abu Bakrin, thumma Umar, thumma Utsman. Disebutkan dalam riwayat At-Tabarani, fa yasma'u dzalika an-nabi fala yunkiruh. Diperdengarkan kalimat itu kepada Nabi, bahwa kami meyakini orang yang terbaik setelah Nabi adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Diperdengarkan itu kepada Nabi, fala yunkiruhu, Nabi tidak mengingkari ucapan kami itu. Seandainya itu salah, pasti akan dibenarkan, akan diingkari. Kalau seandainya itu apa? Salah. Bisa difahami hadirin? Hada kata beliau, wa ahakum bil khilafah ba'dan nabi, yang paling berhak menjadi khalifah sepeninggal Nabi alaihissalatu wassalam adalah Abu Bakrin radhiyallahu an, yang paling afdol, yang paling berhak, yang paling layak di antara semua sahabat yang menjadi khalifah. Khalifah itu ya kaum muslimin, bahasa Arab. Jadi terjemahkan ke Indonesia, pemimpin. Terjemahan aslinya khalifah adalah pengganti. Khalifah itu sesuatu yang datang setelahnya. Nabi sebagai gantinya, pemimpin setelah Nabi sebagai ganti Nabi adalah Abu Bakar. Nah, Abu Bakar sebagai ganti, bahasa Arabnya khalifahnya Rasul. Sebagai gantinya Rasul sebagai pemimpin. Sehingga khalifah adalah pengganti Rasul alaihi salatu wasalam. Li'annahu afdaluhum, dikarenakan Abu Bakar Siddiq adalah orang yang paling afdol. Abu Bakar Siddiq adalah orang yang paling afdol di umat kita secara total setelah Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Bukan hanya di zaman sahabat, bahkan paling afdol di umat Islam ini sampai akhir zaman. Tidak ada seorang pun yang bisa menandingi, apalagi melewati keafdoliannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Yang pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah Nabi Abu Bakar Siddiq yang paling afdolnya. Wasbaquhum ilal Islam. Abu Bakar Siddiq adalah orang yang paling pertama, paling terdepan dalam masuk Islam. Wali anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaddamahu fis salat. Juga Abu Bakar Siddiq orang yang paling berhak menjadi khalifah pengganti Nabi sebagai pemimpin, karena Rasul sendiri memilih beliau untuk menggantikan menjadi imam salat kaum muslimin di saat Rasulullah sakit. Rasulullah mengedepankan Abu Bakar Siddiq sebagai gantinya. Juga karena wali anna sahabata ajma'u. Juga faktor lainnya, kenapa Abu Bakar Siddiq orang yang paling berhak menjadi khalifah? Karena semua sahabat sepakat. Ijma' sahabat. Muhajirin dan ansor. Untuk apa? Ala takdimihi wa mubayaatihi. Untuk mengedepankan Abu Bakar dibandingkan dengan semua sahabat yang ada. Sehingga mereka pun sepakat membaiat Abu Bakar sebagai khalifah. Wala yajma'u Allah 'ala dhalalatin. Dan tidak mungkin Allah menyatukan mereka di atas kesalahan. Kenapa ini dibahas? Sebagai bantahan kepada kaum Syiah yang mereka mengatakan Ali lebih pantas menjadi khalifah dibandingkan Abu Bakar. Ini dibantah. Bantahannya seperti yang tadi kami sampaikan. Mereka menuduh Abu Bakar dan Umar nyerobot. Menuduh Abu Bakar dan Umar merampok kekhalifahan. Mereka menuduh dengan tuduhan keji. Padahal itu adalah atas kesepakatan semua sahabat, termasuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, sepakat untuk mengangkat Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah. Sehingga menunjukkan kebatilan yang sangat batil keyakinannya kaum Syiah yang mengatakan bahwa Ali lebih layak daripada Abu Bakar, Umar dan Utsman dengan alasan bahwasanya Ali adalah wasiatur Rasul. Ali adalah seorang yang terpilih oleh Rasul sebagai wasiat. Rasul pernah wasiat bahwasanya yang akan menjadi penggantiku adalah Ali. Ini keyakinan mereka dan itu terbantah. Dan para ulama membongkar keburukan mereka dengan apa yang tadi kami bacakan, bahwa itu adalah tuduhan yang keji. Nabi sendiri mengatakan afdalu hadil ummah ba'da nabiyyi Abu Bakrin, seafdal-afdal umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakrin radhiyallahu an. Thumma Umar, kemudian Umar. Sepeninggal Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, diangkatlah Umar sebagai ganti. Kenapa? Alasannya sebagai berikut. Li'annahu afdhulus sahabati ba'da Abi Bakrin. Dikarenakan Umar adalah afdhul sahabat setelah Abu Bakrin. Walaupun Umar masuk ke dalam agama Islam setelah 40 orang. Umar bukan yang kedua dalam masuk Islam, bukan. Setelah sekian banyak sahabat, laki-laki dan perempuan, sekian-sekian barulah Umar masuk ke dalam Islam. Tetapi urutan keutamaan bukan dari lihat awal dan keberapanya masuk Islam, tetapi kedekatannya dengan Nabi alaihi salatu wasalam. Kita lihat ayat kaum muslimin disebutkan oleh beliau wali anna Abu Bakrin ahida bil khilafati ilaihi, dan juga karena faktor Abu Bakar memilih langsung penggantinya, penunjukan Umar sebagai gantinya. Jadi pengangkatan Umar sebagai khalifah adalah atas penunjukan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Disebutkan dalam beberapa asar, di antaranya ucapan Ali bin Abi Thalib dan yang lainnya, kedekatan Abu Bakar dan Umar dengan Rasul. Diucapkan ra'aitu Rasulullah wa ma'ahu Abu Bakrin wa Umar. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama beliau Abu Bakar dan Umar. Qama Rasulullah, Rasulullah berdiri bersamanya Abu Bakar dan Umar. Rasulullah berjalan bersamanya Abu Bakar dan Umar. Sering terlihat seperti itu. Maka itu menunjukkan kedekatan tersendiri antara Abu Bakar dan Umar dengan Rasulullah alaihissalatu wassalam. Yang terbaik Rasul disusul oleh Abu Bakar dan disusul oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Sepeninggal Umar diangkatlah Uthman radhiyallahu an. Disebutkan thumma Uthman radhiyallahu an li fadlihi, karena keutamaan yang dimiliki oleh Uthman, wa taqdimu ahli syura lahu, dan dikarenakan 6 orang yang dipilih oleh Umar untuk menjadi ahli syura. Ahli syura bahasa Indonesia adalah orang-orang yang diperintahkan untuk bermusyawarah. Syura baik itu bahasa Arab. Musyawarah, orang-orang yang diperintahkan untuk bermusyawarah guna mengangkat penggantinya Umar. Di saat itu Umar ketika tertusuk tubuh beliau ketika sholat subuh dari belakang sampai ke depan, dan itu adalah tanda dekatnya wafatnya Umar. Maka Umar memilih 6 orang dari sahabat-sahabat yang utama untuk memilih orang yang layak sebagai ganti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mereka siapa saja? Disebutkan dalam bait syair, Aliun wa Uthmanu wa Sa'ad wa Talhat Zubair wa Dhu Aufin rijalul musyawaratu Ali bin Abi Talib, Uthman bin Affan, Sa'ad bin Waqas, Talha bin Zubair, dan Abdurrahman bin Auf, atau Zubair bin Awam, kemudian Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhum ahlul musyawarah. Ada disebutkan nanti insyaallah rincinya di sini insyaallah, mudah-mudahan sampai ke sana. Qala Syekh, ketika ahlu syura 6 orang tadi dipilih sebagai orang yang memilih, 6 orang tersebut sepakat mengangkat Uthman radhiyallahu an sebagai gantinya Umar. Maka ketika ahlu syura tersebut telah sepakat, maka semua rakyat di waktu itu sepakat mengangkat Uthman sebagai ganti Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Ini mekanisme pengangkatan pemimpin dalam Islam. Ya, Wa haulai al-arba'ah setelah Uthman, thumma Ali. Ali diangkat oleh sisa dari enam tadi, mengangkat Ali sebagai ganti Uthman radhiyallahu an, dan disepakati oleh para sahabat yang lainnya yang ada di waktu itu. Wa ijma' ahli asrihi alaihi, kata Syekh. Wa haulil arba'ah humul khulafa rasyidun al mahdiyun. Empat orang itulah yang dijuluki sebagai khulafa ar-rasyidun, khalifah yang terbimbing, yang telah mendapatkan hidayah. Alladzina qala fihimun nabi, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyin. Dulu Nabi menyebutkan sebelum adanya khalifah. Sudah ada khalifah belum waktu itu? Ya belum, Nabi masih hidup. Belum ada yang tahu siapa saja khalifah yang akan datang. Wong nabinya masih hidup. Khalifah itu ada setelah nabinya meninggal, wafat, diganti Abu Bakar. Abu Bakar meninggal, siapa yang menggantikannya? Dulu orang enggak tahu. Kemudian Allah takdirkan Umar sebagai gantinya dengan mekanisme ditunjuk oleh Umar, ditunjuk oleh Abu Bakar. Kemudian Uthman, kemudian Ali. Nabi sudah jauh-jauh hari belum mengatakan, alaikum bisunnati, wajib bagi kalian mengikuti sunnahku dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin al-mahdin, al-khulafa yang terbimbing, yang telah mendapatkan hidayah. Addu alaiha bin nawajidi, gigitlah itu dengan gigi geraham kalian. Masya Allah. Kita tahu sekarang ini, karena itu sudah terjadi. Sehingga marilah kita mentaati Rasul dalam bimbingan ini. Beragama adalah dengan mengikuti sunnahnya beliau dan para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin. Para khulafa adalah pemimpin para sahabat. Pemimpin para salaf adalah mereka. Rasul sebagai salaf yang pertama, kemudian para khulafa sebagai pemimpin para as-sahabah. Mereka adalah salafna salih, pendahulu kita yang salih, yang wajib kita ikuti. Mana dalilnya kewajiban itu? Hadis tadi. Alaikum bisunnati, wajib kalian mengikuti sunnahku. Wa sunnatil khulafa rasyidil mahdiyin. Dan wajib bagi kalian mengikuti khulafa rasyidil mahdiyin. Wajib hukumnya. Kalau berbeda dengan mereka, maka kita akan jatuh pada ad-dalalah, kesesatan. Fakana, kata beliau, bahasan berikutnya, al-khilafatu ba'di 30 sanah. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-khilafatu ka khalifahan, ba'di setelahku, kata Nabi, 30 sanah, 30 tahun. Nabi jauh-jauh hari belum ada khalifah, nabinya masih hidup. Khalifah itu ada sepeninggal Nabi. Tapi Nabi adalah seorang Nabi yang mendapatkan wahyu dari Allah. Memberitahukan kekhalifahan setelahku 30 tahun. Benarkah itu sesuai dengan kenyataan? Jawabannya adalah, naam, sesuai dengan kenyataan. Asy-Syaikh Ibnu Taimin hendak memberitahukan kepada kita kebenaran hadis tersebut. Hadis yang disebut oleh Imam Tirmidzi, Imam Ahmad dan Abu Dawud, dan dikatakan oleh Ahlul Bani, isnaduhu hasan, bahwa Nabi telah memberitahukan khalifah itu 30 tahun. Berarti setelah 30 tahun itu bukan lagi sebagai khalifah, tetapi mulukul azam, raja-raja besar. Hadirin yang dimuliakan, qala Syekh Ibn Utsaimin, fakana akhiruha khilafatu Ali. Maka dengan ini yang terakhir dari kekhalifahan adalah kekhalifahannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ini yang terakhir sudah. Ketika dikumpulkan kurun waktu empat khalifah ini genap menjadi 30 tahun. Al-Hasan bin Ali sebagai gantinya Ali dimasukkan kepada kekhalifahan zaman Ali. Kita lihat apa yang disebutkan beliau. Wa ka'annahu hakadha qal mu'allif. Wa ka'annahu ja'ala khilafat al-Hasan tabi'atan li abihi. Al-mu'allif al-Imam Ibn Qudamah mengatakan kalimat tadi di atas karena beliau memasukkan masa jabatan Al-Hasan yang 5 bulan atau 6 bulan dimasukkan pada masa jabatannya bapaknya yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an au lam yu'tabarha haitsu annahu radhiyallahu an tanazza'anha, atau dikarenakan masa kekhalifan Hasan bin Ali yang 5 atau 6 bulan nanti kita bacakan itu tidak teranggap sebagai khalifah dikarenakan Al-Hasan bin Ali tanazul, melepaskan jabatannya dan memberikan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, sehingga berdamailah kaum muslimin di waktu itu dengan penyerahan kepemimpinan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an. Al-Syeikh Ibn Utsaimin merinci masa jabatannya masing-masing, ketemunya adalah 30 tahun sampai pada masa Al-Hasan bin Ali. Kita baca yang pertama, antum tulis dan kemudian akan kita hitung hari, bulan dan tahun, ketemunya adalah 30 tahun kurang sedikit. Ketika ditambah dengan masa Hasan, genaplah 30 tahun. Qala Syekh, fakhilafatu Abi Bakrin, masa kekhalifahan Abu Bakar Siddiq adalah sanatani 2 tahun wa thalathatu ashhur, 2 tahun 3 bulan wa tis'u layalin, 9 hari. 2 tahun 3 bulan 9 hari. Harinya dihitung, nanti ketemunya pas. Nah, terhitung dari tanggal 13 Rabiul Awal setelah meninggalnya Nabi kita alaihissalatu wassalam. Ada menyatakan tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun 11 Hijriah, 10 masuk 11. 11 belum genap. 11 di bulan Rabiul Awal. Muharram, Safar, benar Rabiul Awal. Pada tanggal 13-nya sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung Abu Bakar menjabat khalifah pemimpin negara. Semua rakyat di waktu itu tunduk dan patuh dengan satu kepemimpinan, sehingga tidak ada waktu jeda kosong tanpa adanya pemimpin. Abu Bakar diangkat di tanggal 13 Rabiul Awal di tahun 11 Hijriah sampai tanggal 22 Jumadil Akhirah. Tanggal 22 Jumadil Akhirah, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani. Di Jumadil Tsani atau Jumadil Akhirah tanggal 22 tahun 13 Hijriah. itu masa akhir dari jabatannya Abu Bakar di waktu itu beliau meninggal dunia. Sehingga jabatan kepemimpinan dalam Islam itu tidak dibatasi 5 tahunan. Hah? Tidak dibatasi berapa? 5 tahunan. Selama hidupnya. Sampai wafat. Dan Abu Bakar wafat pada tahun tersebut. Kemudian masa khilafah Umar. Umar ditunjuk oleh Abu Bakar sebagai gantinya. Masa jabatan Umar. 10 sanawat. 10 tahun. Wasitat asyur. 6 bulan. 10 tahun. 6 bulan. Wa thalathata ayyam. Dan 3 hari. 10 tahun. 6 bulan. Ditambah 3 hari. Dimulai dari tanggal 23 Jumadil Akhirah. Tanggal 22 Jumadil Akhirah. Abu Bakar meninggal dunia. Tahun 13 Hijriah. Pada tanggal 13-nya. Besok harinya. Umar langsung menjabat sebagai khalifah. Di bulan Jumadil Akhirah. Di tahun yang sama, ya, tahun 13 Hijriah, Umar menjabat sebagai khalifah. Ila sampai masa kekhalifahan Umar sampai tanggal 26 Dzulhijjah. Dzulhijjah bulan setelah Dzulqa'dah, Syawal. Dzulhijjah, Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah. Kemudian barusan setelah itu Muharram. Saya ulangi, sampai tanggal 26 Dzulhijjah tahun 23 Hijriah. Dari tahun 13 Hijriah sampai tahun 23 Hijriah. Berarti berapa? 10 tahun. Masya Allah. Syekh rinci sekali. Dan ini ilmu bagi kita. Ya, Abu Bakar berapa tahun? Hanya 2 tahun lebih. Kenapa kok cuma 2 tahun? Ya karena umurnya sampai segitu. Umar kenapa sampai 10 tahun? Ya umurnya sampai segitu. Diangkat menjadi khalifah terus. Ya, 10 tahun. Kemudian disusul oleh khalifah berikutnya, Utsman bin Affan radhiyallahu an. Kekhalifahnya Utsman radhiyallahu an adalah 12 sanah. 12 sanah. Panjang jabatannya adalah 12 tahun. Isnata asyrata. 12 sana. Tahun. Illa isnai asyrata yauman. 12 tahun kurang 12 hari. 12 tahun kurang 12 hari. Dimulai dari min awwal Muharram, tanggal 1 Muharram. Tanggal 1 Muharram. Tahun 24 Hijriah. Umar meninggal 26 Dzulhijjah, 26, 27, 28, 29. Kalau itu bulannya 29 hari. Esoknya sudah masuk Muharram. Umar begitu tertusuk tidak langsung meninggal dunia, beberapa saat setelah itu meninggal dunia. Dipilihlah oleh ahli syura sepeninggal Umar Utsman sebagai gantinya, tepat pada tanggal 1 Muharram tahun 24 Hijriah. Ini kurun waktunya. Apa? Tepat waktunya. Sampai tahun tanggal 18 Dzulhijjah tahun 35 Hijriah. Tahun 24 Hijriah sampai tahun 35 Hijriah. Tepatnya pada tanggal 18 Dzulhijjah. 18 Dzulhijjah. Beliau wafat pada tahun 35 Hijriah. Setelah itu diangkatlah Ali bin Abi Thalib sebagai ganti Utsman. Masa kekhalifahannya Ali adalah 4 tahun 9 bulan lama kekhalifahannya beliau. 4 tahun 9 bulan dimulai dari tanggal 19 Dzulhijjah. Utsman wafat tanggal 18. Kemudian esok harinya sudah ada pemimpin yang menggantikan Utsman pada tanggal 19-nya di bulan Dzulhijjah di tahun 35, Ali bin Abi Thalib yang menggantikan Utsman radhiyallahu anhu. Kenapa demikian kaum muslimin? Karena tidak boleh satu masa kosong dari pemimpin. Kalau satu negara tidak ada pemimpin, maka negara itu akan hancur, saling bantai-membantai, berebutan kekuasaan, dan tidak akan ada selesainya. Masing-masing mengklaim pihak yang berhak mendapatkan kekuasaan, berperang dengan pihak-pihak yang lainnya, seperti yang terjadi di negara-negara yang kekosongan kepemimpinan, semisal yang terjadi di Ethiopia, dunia Afrika sana, bantai membantai satu dengan yang lain dikarenakan tidak ada pemimpin yang diakui sebagai pemimpin negara tersebut. Kacau. Karena itu dalam Islam tidak boleh ada satu hari tanpa adanya apa? Pemimpin yang disepakati, yang diakui keabsahannya. Bisa difahami hadirin? Nah, berikutnya kata Syekh, masa kekhalifahan Ali sampai tanggal 19 Ramadan tahun 40 Hijriah. Di saat 10 Ramadan 19 Ramadan tahun 40 Hijriah. Famajmu'u khilafati haulal arba'ah, total semua waktu kekhalifahan empat khalifah dari di atas Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali adalah totalnya 29 atau 29 sanatan, 29 tahun. Kata Nabi 30. Ini berapa sekarang? Totalnya 29 tahun sit tata ashur, 29 tahun 6 bulan 4 hari. Antum nanti di rumah dicat. Kalau bisa silakan dijumlah. Tetapi Syekh sudah menjumlah. Kalau Syekh sudah menjumlah, lah gong apa kita jumlah pak, eman-eman. Ikut saja Syekh, Syekh sudah meneliti itu. Ya. 29 tahun 6 bulan 4 hari. Thumma kemudian setelah meninggalnya Ali bin Abi Thalib, Buyi'a Al-Hasan bin Ali, dibaiatlah Al-Hasan bin Ali. Hasan putranya Ali bin Abi Thalib, cucunya Nabi alaihissalatu wassalam. Yaumamata abuh, di hari kematian bapaknya, yakni di hari wafatnya Ali bin Abi Thalib, Al-Hasan diangkat dibaiat sebagai khalifah. Wa fi Rabiul Awal, berarti dari semenjak kapan? 19 Ramadan. Ya? Sampai disebutkan di sini wa fi Rabiul Awal, di bulan Rabiul Awal tahun 41 Hijriah. Berarti Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian Safar, Rabiul Awal, 6 bulan. Sepeninggalnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sallam al-amra ila Muawiyah. Diserahkanlah urusan kepemimpinan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Wa bidzalika dhaharat ayatu Nabi. Dengan ini kata Syekh, tampak jelas tanda kebenaran Nabi kita alaihi salatu wassalam dalam ucapan beliau, kekhalifahan setelahku 30 tahun. Tadi 29 tambah 6 bulan. Ditambah dengan Hasan bin Ali bin Abi Thalib 6 bulan berikutnya. Genap menjadi berapa? 30 tahun. Masya Allah. Pas. Ya. Yang terakhir kata beliau, waqalu fil Hasan, Nabi mengatakan tentang putranya, yakni cucunya beliau, Al-Hasan putranya Ali, Ali suaminya Fatimah putri Nabi alaihi wasallam. Berarti Hasan siapanya Nabi? Cucu. Hasan bin Ali cucunya Nabi. Namun disebutkan dengan bahasa Arab, inna ibni hadza sayyidun, anakku ini yakni Hasan adalah sayyid, tokoh. Wala'alla Allahu ayusliha bihi baina fi'atain 'azimatain min al-muslimin. Allah akan menyatukan dua kelompok besar di kalangan kaum muslimin kelak. Dan itu terjadi sesuai yang disebut oleh Nabi. Ketika Hasan diangkat menjadi khalifah, di waktu itu terjadi huru-hara dua kelompok besar di kalangan kaum muslimin, dengan Ali menyerahkan kepemimpinan, bahasa Arabnya tanazul, menyerahkan kepemimpinan, melepaskan jabatan dan menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, maka bersatulah kaum muslimin di zaman itu. Dan benarlah hadis Nabi yang menyebutkan tadi di atas. Allahu Akbar. Dan ini menunjukkan kebenaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rahul Bukhari, hadis tadi diriwayatkan Imam Bukhari. Bisa dipahami? Berarti berapa kekhalifahan? Berapa tahun? 30 tahun. Setelahnya disebut Mulukul Azam, Malik, Malik besar, Malik besar. Adapun kalau disebut sebagai khalifah, khalifah boleh secara bahasa, tetapi bukan khalifah khalifahnya Rasul. Bukan sebagai khalifah penggantinya Rasul. Karena Nabi membatasi penggantinya Rasul 30 tahun. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Ditambah dengan masa jabatannya Al-Hasan 6 bulan sekian hari. Pembahasan berikutnya beralih pada hal lain. Tentang sahabat, walhamdulillah sudah selesai. Walaupun masih tetap ada kaitannya pembahasan berikutnya tentang sahabat, tetapi dalam hal yang akan dibahas oleh Syekh adalah kepastian para sahabat sebagai ahlul jannah. masa kekhalifahan sudah selesai pembahasan. Cara pengangkatan juga sudah selesai pembahasan. Yang akan dibahas adalah persaksiannya Rasul tentang nama-nama yang ditunjuk, yang disebut sebagai ahlul jannah. Baik secara umum, semua sahabat fil jannah, atau secara khusus nama satu persatunya mereka, ada yang disebut secara khusus. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, anta fil jannah, masya Allah. Disebut dalam satu kalimatnya, in qutiltu hahuna fa aina ana, wahai Rasul, kalau aku terbunuh dalam perang ini, di manakah aku? Anta fil jannah, kamu di surga, masya Allah. Mudah-mudahan dengan kita mengikuti para sahabat, jejak mereka, amal mereka, akidah ibadah mereka, manhaj mereka, kita akan bersama mereka di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Insyaallah akan dilanjutkan pembahasan di pertemuan yang akan datang dengan pembahasan yang tadi kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.